Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita sudah berada di hari yang begitu penting untuk mengadakan pemilihan, ataupun kalau sudah mengadakan pemilihan, maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terpilihnya orang-orang yang mampu mengemban amanah untuk menjadi pembela-pembela agama, pembela bangsa dan kehidupan masyarakat ini ke depan untuk tampil menjadi kehidupan yang lebih baik tentunya. Pembahasan kita pada hari ini sebenarnya juga berkaitan tentang masalah itu. Untuk itu mari sama-sama kita perhatikan secara lebih mendalam tentang keterangan firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah atau cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat sebelumnya membicarakan tentang betapa penting seorang mukmin untuk menjaga dan mengemban amanah yang Allah titipkan di atas pundaknya, dan kecaman Allah yang sangat keras dengan mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan sampai di dalam kehidupan ini kita melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan. Apakah pengkhianatan kepada manusia, terlebih lagi pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu di dalam ayat 28 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya terjadi pengkhianatan terhadap Allah, Rasulnya dan juga amanah yang diembankan kepada diri seseorang. Allah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kamu dan juga anak-anak kamu itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu sarana atau media yang merupakan faktor penting dan faktor utama kenapa orang banyak sekali melakukan tindakan pengkhianatan di dalam kehidupannya, baik disadari ataupun tanpa disadari. Ketika dia sudah menjadikan sarana itu sebagai tujuan, ketika dia menganggap mencari harta itu adalah tujuan hidup, bukan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menganggap anaknya itu bukan hanya sekedar sebuah perhiasan saja, tapi anak itu adalah kehidupan dirinya, bahkan terkadang menggantungkan kehidupannya kepada anaknya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah gambaran dari betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia, baik tanpa disadari atau disadarinya betul, itu mampu menjerumuskannya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan firman lain, Allah juga dengan tegas mengatakan, ketika orang-orang kafir mengakui dengan benar bahwasanya harta dan anak mereka itu adalah kehidupan mereka, ketika mereka mengatakan nahnu aksaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Ketahuilah oleh kamu wahai para nabi dan penyuruh agama Allah Subhanahu wa taala, kami memiliki harta dan juga anak yang begitu banyak. Sekali-kali mereka akan menjadi penolong mereka akan menjadi penolong kami, sehingga kami tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cara berpikir yang sudah begitu jauh dari kesalahan, sangat fatal kesalahannya, ketika mereka menganggap bahwa dengan harta yang mereka miliki, anak-anak yang selama ini mereka asuh dan mereka besarkan, itu mampu menghindarkan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa sebenarnya diri mereka, harta mereka serta anak mereka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk lebih membahas secara lebih mendalam tentang keterangan ayat 28 ini, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq dan juga Ustaz Zainal Arifin MA. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini dimulai dari wa'lamu. Ketahuilah wahai kalian semua. Ketahuilah wahai kita semua. Ketahuilah wahai umat Islam. Apa yang perlu diketahui? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Annama amwalakum wa amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Bahasa yang lain kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketahuilah bahwa khianat itu akan menimbulkan dosa, bahwa amanat akan menimbulkan pahala apabila orientasinya untuk mensejahterakan anak dan mengumpulkan harta dengan cara berkhianat, maka yang akan didapat adalah dosa. Ketika orientasinya mengumpulkan harta dan mensejahterakan anak dalam bingkai bahwa kedua-duanya adalah amanat yang diberikan Allah, maka akan mendatangkan pahala. Indahu ajrun azim, pahala yang besar. Jadi sebenarnya ketahuilah antara khianat dan amanat sama-sama ingin membahagiakan anak dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sama-sama menginginkan kebaikan. Namun kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, khianat menginginkan kebaikan di dunia, temporal sifatnya, sementara amanat menginginkan kebaikan di akhirat yang permanen sifatnya. Atau di sisi lain, khianat di dunia pun dia tidak mendapatkan kebaikan, apalagi di akhirat. Sementara amanat dia mendapatkan kebaikan di dunia, apalagi di akhirat. Ketika ini dibanding-bandingkan, wa'lamu, coba direnungi, wa'lamu, coba ditaamulkan, wa'lamu, coba ditadaburkan, maka apakah setelah itu Anda masih mau berkhianat dan tidak mau melaksanakan amanat? Iya, Ustaz Fajrul Haq, satu hal yang cukup menarik di sini adalah dari redaksi yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata amwal daripada kata aulad. Ini apa rahasianya, Ustaz? Semestinya ini adalah kajian dari ayat yang kita kaji sekarang ini adalah bab dari lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang kita kaji. Yaitu mana ayat yang sebelumnya adalah Allah mengingatkan kita supaya kita tidak mengkhianati Allah dan Rasul, terutama menjaga amanah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustadz Arifin tadi, amanah kalau kita laksanakan akan kita mendapatkan kebaikan, tidak saja di dunia, di akhirat juga. Tapi khianah, walaupun kita mendapatkan itu di dunia, tapi tidak sampai nanti di akhirat kita nikmati. Nah, kajian pada saat ini adalah bahagian dari amanah, amanah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena di sini ketika Allah berfirman wa'lamu annama amwalukum wa auladukum, yang didahulukan Allah adalah amwal tidak aulad, karena itu kaitannya untuk menghidupkan keluarga ataupun anak, menyekolahkan dan apa lain sebagainya, itu mesti harus ada amwal terdahulu, harta. Karena tanpa itu pun mereka tidak akan dapat menghidupkan keluarga tersebut. Ya. Jadi yang diingatkan Allah sini adalah fitnah. Fitnah di sini diartikan adalah ikhtibar, cobaan, ujian. Begitu. Sampai di mana kita dapat menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihatlah ayat penutup dari ayat ini, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketika Allah menyinggung tentang masalah ajrun, di situ adalah yang paling kita laksanakan adalah bagaimana kita dapat memberi hak seseorang itu sesuai dengan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, baik untuk keluarga, baik pun untuk masyarakat, dan baik untuk masyarakat yang lebih luasnya lagi. Iya. Mungkin tambahan dari jawaban yang disampaikan oleh Syekh Fajrul tadi, di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga memberikan keterangan bahwasanya salah satu rahasianya adalah kenapa dipergunakan, didahulukan kata amwal atau harta daripada anak, itu karena tidak setiap orang memiliki anak, tapi pasti setiap orang memiliki harta, walaupun itu dalam bentuk yang paling sederhana, baju yang dia pakai, ya, sepatu dan sebagainya, itu pasti semua orang memilikinya. Jadi sebenarnya setiap orang pasti memiliki harta walaupun sangat sederhana sekali, tapi tidak setiap orang memiliki anak. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi buat Ustadz Jenal. Tadi sudah digambarkan bagaimana sebenarnya harta dan anak itu adalah fitnah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sekali bedanya antara menjaga amanah terhadap anak dengan harta dengan berkhianat terhadap harta dan anak. Ini kenapa sampai orang terkecoh dengan hal ini, Ustaz? Kenapa sampai ada orang yang malah mengagungkan anak dan hartanya dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, untuk itu Allah memulai dengan wa'lamu, ketahuilah, iya, sadarlah, renungilah agar jangan terkecoh. Karena apa? Karena apa yang kamu raih dari harta dan anak kalau itu dengan cara khianat, maka Anda akan merugi. Dan sebaliknya, ketika kamu meraih harta dan mensejahterakan anak dalam bingkai amanat, ketahuilah, kalaupun itu rupanya kamu tidak mendapatkan banyak di dunia ini, tetapi wa annallaha indahu ajrun azim, kamu akan mendapat banyak di akhirat kelak, atau kamu akan mendapat banyak dalam wujud yang lain. Mungkin hartanya sedikit, tetapi kesejahteraan anak itu terjamin. Tidak harus memiliki harta banyak baru anak sejahtera. Bisa jadi hartanya sedikit tapi anaknya alhamdulillah cerdas, ranking 1, menjadi anak yang soleh, manut turut dengan orang tua, berbakti kepada orang tua, tidak saja di saat kecil, sampai wafat pun dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Apalagi yang diinginkan oleh keluarga yang menjalankan amanat lebih dari ini, dibandingkan dengan orang tua yang membesarkan anaknya dengan harta yang bergelimpangan, rupanya digunakan untuk narkoba. Menyembuhkan dia saja sudah susah. Sangat sedih hati orang tua yang memanjakan anaknya dengan harta, rupanya menyebabkan dia menjadi pencandu narkoba. Rupanya ujung-ujungnya apa? Karena sang ayah tidak menjalankan amanat, atau seorang yang suka berkhianat. Nauzubillah min zalik. Mungkin di sini itulah yang diartikan dengan fitnah. Dalam kategori artinya ikhtibar. Ikhtibar atau imtihan ataupun ujian. Karena banyak sekali orang mengatakan ini adalah nikmat, memang dari sisi Allah berikan, atau itu adalah anugerah. Tapi dari sisi lain Allah mengingatkan hal tersebut. Mengingatkan apa? Mengingatkan banyak terjadi seperti ini. Banyak terjadi seperti ini apa? Merasakan itu nikmat, tapi kalau tidak bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan Allah, subhanallah, bisa menjadi azab, bumerang istilahnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kelihatannya anak itu bagus di rumah, tapi di sekolah na'udzubillah kelakuannya bahkan bisa berbalik 100% apa yang dia lakukan di rumah dengan di luar rumah, ataupun dengan hal yang sebaliknya. Melihat orang tuanya dia rajin sembahyang, dia tidak merokok, tapi di luar itu bisa kejadian sebaliknya. Maka disinilah Allah mengingatkan kita dengan wa'alhamu annama amwalukum wa awladukum fitnah. Jadi kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin meniti jalan Allah itu, maka kita harus menjalankanlah yang sudah menjadi hak seseorang tersebut. Karena anak itu pun juga nantinya kalau tidak diajarkan di dunia ini, mereka akan menuntut di akhirat. Orang tuaku tidak pernah mengajarkanku agama. Bagaimana dia akan berbakti kepada orang tua, sedangkan duit ada tapi tidak bergunakan. Itulah menjadi ikhtibar dan ujian. Sehingga itu, kapan dia bisa menjadi amanah, kapan dia menjadi khianat. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi sedikit banyaknya bisa mengembalikan kesadaran kita bahwa sebenarnya harta dan anak itu hanyalah bagian daripada kehidupan kita, tetapi bukan merupakan tujuan dari kehidupan kita. Karena tujuan kehidupan seorang mukmin itu adalah Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita pergunakan bagian daripada kehidupan kita, berbagai sarana dan fasilitas kehidupan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan cinta kasih yang dalam arti yang sebenarnya itu haruslah tepat, dalam artian kita betul-betul menempatkan cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, serta harta yang kita miliki itu dalam koridor karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mampu kita lakukan, insyaallah kita tidak akan pernah bersikap khianat terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan juga terhadap manusia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat kembali membuka wawasan kita, dapat menggairahkan semangat hidup kita untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala dan menyambut segala